إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جمع جمعة أعزني الله وإياكم merupakan suatu kemestian bahwasanya tidak ada seorang manusia pun selaku Bani Adam kecuali dia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap bani Adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya dosa dan kesalahan yang muncul dari Bani Adam itu bisa bersumber dari dua perkara. Yang pertama, bisa jadi dosa dan kesalahan tersebut muncul dikarenakan mereka meremehkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan meninggalkan kewajiban tersebut ataukah melakukan kewajiban tersebut, akan tapi dalam bentuk yang belum sempurna. Kemudian perkara yang kedua, yang dosa dan kesalahan itu muncul dari seorang hamba, adalah seorang hamba tersebut melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-istighfar sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk beristighfar kepadanya. Allah taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahnya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Bersamaan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bersama dengan itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beristighfar kepadanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innil astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat jaminan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih-lebih lagi tentunya kita yang tidak mendapat jaminan apakah dosa-dosa kita akan diampuni ataukah tidak, tentunya lebih banyak lebih-lebih lagi untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha menerima taubat. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkan Al-Qur'an. Wa yaqulu dzalika fi shalatihi. Dan beliau mengucapkannya dalam salatnya. Yuktiru ayyakulla fi ruku'ihi wa sujudihi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam salat, memperbanyak dalam ruku'nya dan sujudnya untuk mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala di sini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha berkata, "Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakulla fi ruku'ihi wa sujudihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an." Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak dalam rukunya dan sujudnya untuk mengucapkan subhanakallahumma rabbana wihamdika Allahumma gfirli. Beliau mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-hambanya, mendorong kepada hamba-hambanya untuk mengamalkan ketaatan dan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, berkata rahimahullah taala, wa fil amri bil istighfari ba'dal hathi ala af'ali ta'ati wal khair fa'idatun kabirah. Dan di dalam perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya dorongan untuk mengamalkan ketaatan dan kebaikan, padanya terdapat faedah yang besar. Wadzalika annal 'abda ma yakhlu min at-taqsir fi ma umira bihi. Yang demikian itu dikarenakan seorang hamba dia tidak akan terlepas dari sikap meremehkan atau mengurang-urangi dalam apa yang diperintahkan kepadanya. Imma alla yaf'alahu aslan aw yaf'alahu ala wajhin naqis. Boleh jadi dia tidak mengamalkan, tidak melakukan yang diperintahkan tersebut sama sekali, ataukah dia mengamalkannya akan tahu dalam bentuk yang masih kurang. Fa umira bi tarki dzalika bil istighfar. Maka dia diperintahkan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan istighfar. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya. Allah taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu malam hari mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Berkata ulama, "Wadzalika annahum yatahajjaduna wa ya'buduna Allah wa yarawna annahum muqassiruna fayas'aluna Allah al-maghfirah." Yang demikian itu dikarenakan mereka melakukan tahajud qiyamul lail dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka menganggap diri mereka masih melakukan kekurangan. Maka oleh karena itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba Allah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan mereka bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail, mereka bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu mereka tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan takut dari sikap meremehkan atau mengurangi apa yang Allah perintahkan kepadanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui bahwasanya istighfar memiliki banyak keutamaan dan faedah yang ada padanya. Di antara faedah atau keutamaan dari istighfar adalah dengan istighfar ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang melakukan kejelekan ataukah dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahihul Jami', Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dzunubuka 'ananas sama', tsumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu itu memenuhi langit, mencapai langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Kemudian di antara keutamaan istighfar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat. "Wa yumdidukum bi amwali wa banin." Dan Dia akan memperbanyak bagi kalian harta dan anak keturunan. "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Kemudian di antara keutamaan istighfar yang lain, bahwasanya istighfar adalah merupakan penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak lagi di tengah-tengah kita. Maka yang tersisa hanyalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan tercegah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aku lukuh lihada wa alhamdulillahi rabbil alamin.